Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fil din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang masalah khuturah ittiba'i ma tashabaha minal Qur'an, bahayanya mengikuti ayat-ayat mutasyabih dari Al-Qur'an tanpa mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkam. Qala habidahullah wa amma ahlu zaiti fa innahum ya'khuduna tarfan minal adillah wa yatrukuna tarfal akhar alladhi yuqayyiduhu wa yufassiruhu aw yansakhuhu aw yubayyinu mujmalahu. Adapun orang zaif, yang orang-orang yang senantiasa menyimpang dan berpaling dari kebenaran, fa innahum ya'khuduna tarfan minal adillah, mereka hanya mengambil satu sisi dari dalil dan meninggalkan sisi yang lainnya. Yang sisi yang lainnya ini yuqayyiduhu, boleh jadi membatasinya, wa yufassiruhu atau menafsirkannya, atau yansakhuhu menghapuskannya, au yubayyinu mujmalahu atau menerangkan tentang keumumannya. Walidzalika fa innahu la yajuzul istidlalu bil Qur'anil Karim illa liman balagha bil ilmi martabatan tuahiluhu lil istidlal. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang beristidlal, berdalil dengan Al-Quran, kecuali orang-orang yang telah mengetahui atau telah sampai ilmunya ke martabat kemampuan dia untuk berdalil. Yakni kapan dia mau melakukan menetapkan satu hukum, hendaknya dia mengumpulkan dalil-dalil dari semua sisinya, bukan cuma sekedar comot sana langsung dia berdalil dengan itu. La barakallahu bikum. Contohnya, barakallahu fikum, mereka berdalil dengan ucapan Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Apakah sebatas bahwa cinta itu pengakuan? Baik. Atau cukup dengan sedikit rasa kagum dan senang, barakallahu fikum, sehingga kita sudah dianggap mencintai yang dengannya kita akan, barakallahu fikum, digabungkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, terus pertanyaannya, cinta yang mana? Baik. Apakah cinta yang syar'i atau memang cinta yang merupakan tabiat? Barakallahu bikum. Maka setiap orang hendaknya beristidlal dengan dalil yang barakallahu bikum dia telah tengok dari semua sisinya, yang dengannya tu ahiluhu lil istidlal, memang sudah pantas dia berdalil dengan itu. Wa humul mujtahidun, mereka adalah orang-orang yang dianggap mujtahid. Amal mubtadi fi talabil ilmi fa hadha la yajuzu lahu ay yastaqilla bil fihm bil fahm war ra'i aw ay yusdira al ahkam li'annahu lam yatamakkan min tariqatil istidlal wa fahmil adillati wa rabati ba'daha bi ba'din. Adapun para penuntut ilmu, al-mubtadi, yakni para pemula dalam menuntut ilmu, fahadalah yajuz lahu ayastaqilla, maka tidak boleh baginya untuk bersendirian dalam memahami, warra'i, berpendapat, atau memunculkan satu hukum. Lianahu lam yatamakkan min tariqatil istidlal, karena dia belumlah mapan dalam menempuh proses pendalilan atau pencapaian atau untuk beristidlal dengan dalil wa fahmil adillah, dan dia juga belum bisa memahami dalil sebagaimana mestinya, wa rabti ba'dihha bi ba'd, dan mengumpulkan dan mengaitkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Barakallahu fikum. Karena di sana ada keumuman, ada kekhususan, ada yang perlu ditafsirkan, ada yang perlu. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Ada yang nasikh mansukh. Baik. Faqauluhu ta'ala hunna ummul kitab, al-ummu hiya allati yarji'u ilaiha syai'. Induk atau ibu adalah tempat yang akan kembali kepadanya sesuatu. Barakallahu fikum. Fal mutasyabihat turaddu ilal um. Maka ayat-ayat mutasyabihat dikembalikan kepada induknya, wahiyal muhkamat. Hatta tufasyiraha wala tuqta'anha. Dikembalikan kepada muhkamat sehingga bisa ditafsirkan maunya apa, maksudnya apa, dan tidak boleh diputuskan dari ummahat, dari ayat-ayat muhkamat. Baik. Oleh karena itu didapati sebagaimana pembahasan kemarin, ahlul bidah senantiasa beristidlal dengan keumuman. Waqaulu sallallahu alaihi wasallam fahdaruhum, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati terhadap mereka yang senantiasa menginginkan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu, kalau kalian melihat orang-orang yang senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih, fa ulaika alladziina sammallahu, mereka itulah orang-orang yang Allah telah sebutkan. Barakallahu fikum, yakni orang-orang yang ada dalam hatinya zaig, penyimpangan. Fahdaruhum, maka hati-hatilah dari orang-orang yang seperti ini. Muslim-muslim dia. Barakallahu fikum. Berdalil dengan ayat. Tapi ayat yang diangkat sebagai dalil, ayat-ayat mutasyabih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mendapati ada orang yang seperti ini modelnya, senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka hendaknya engkau berhati-hati daripadanya. Lanahum ahlu zayl. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyimpang. Ada penyimpangan dalam hatinya. Penyakit. Wa idhilluna an sabilillah. Mereka telah sesat dan berupaya untuk menyesatkan orang lain. Wa ma aktharhumul yawma bisababil jahl. Dan betapa banyaknya mereka di hari-hari ini atau di zaman sekarang ini, karena sebab kebodohan. Wa adamu tamakkuni minal ilm. Karena belum kokohnya dia dalam ilmu. Wa ba'duhum qad yakunu 'aliman, bahkan boleh jadi sebagian antara mereka yang ada pada hatinya zaig, boleh jadi dia alim, walakinnahu sahibu hawa, akan tetapi dia memiliki hawa. Barakallahu fikum, senantiasa mendahulukan hawanya. Fa ya'khudul mutasyabih, maka dia pun mengambil ayat-ayat mutasyabih, ajli talbisi 'alan nas, untuk melakukan pengaburan. Barakallahu fikum, kepada manusia. Tahu dia ini salah, ini benar, tapi dia mengikuti salah itu dan mencari pendalilan. Barakallahu fikum. Cari pembenaran, apaan? Cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mencari pembenaran adalah dia telah melakukan sesuatu. Barakallahu fikum. Dia telah melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang salah dan keliru, kemudian mencari dalil-dalil untuk menyokong kesalahan itu dan kekeliruan itu. Namanya cari pembenaran. Tapi kalau memang dia mencari kebenaran, dia mungkin melakukan sesuatu. Barakallahu fikum. Ya, telah usaha upaya dia, berusaha, ternyata dia tetap keliru. Atau mungkin pas lalai, keliru dia, kemudian mencari dalil, ternyata ada dalil yang menyatakan tentang kekeliruannya, maka dia pun mengikuti dalil itu dan meninggalkan kekeliruan itu. Namanya mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Boleh jadi seorang yang senantiasa mengikuti ayat mutasyabih, dia sebenarnya memiliki ilmu, dia tahu ini salah, ini benar, cuman dia senantiasa mengikuti kebid'ahannya, mengikuti hawanya, maka senantiasa dia mengambil ayat-ayat mutasyabih untuk melakukan pengkaburan, menipu manusia. Kita kembali ke matannya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi wa qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Ahmad wa Ad-Darimi wa An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis lurus dengan tangan beliau yang mulia. Maqala, kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah Subhanahu wa taala, garis lurus ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan ayyaminihi wa shimalihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis kecil di sisi kanan kiri jalan yang lurus tadi. Wa qala hadhihi subul, dan beliau mengatakan inilah jalan-jalan. An kulli sabili ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, setiap jalan-jalan kecilnya ada syaitan yang senantiasa mengajak orang masuk ke jalan itu. Wa qara'a, kemudian beliau membaca wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalanku ini. Wa la tattabi'us subula, maka janganlah kalian ikuti anak-anak jalan ini karena akan menyimpangkan kalian dari jalanku. Dalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian wasiat ini agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyarah hadis Ibnu Mas'ud hadza mithlu hadithi alladhi salafa qabla hadithi Aisyah as-sabiq tamaman. Hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud ini sama persis seperti yang telah kita lewati sebelum hadis Aisyah as-sabiq. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ay yufassira hadhihi al-ayah, dalam hadis ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi hendak menafsirkan ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk menampakkan lebih jelas lebih gamblang, barakallahu fikum, jalan yang lurus dengan anak-anak jalan. Baik, maka beliau pun menggarisnya. Farada sallallahu alaihi wasallam ay yufassirha bi darbil mathal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menafsirkannya dengan memberikan permisalan untuk lebih memperjelasnya. Wa dzalika annahu khatta khattan mustaqima, biasa disebut dengan ungkapan apa, bil mithal yattadhihul maqal, dengan contoh maka akan jelas apa yang diucapkan tadi. Boleh jadi ketika ada baru teori, baru ucapan-ungkapan, orang tidak paham. Begitu diberikan contoh, diberikan permisalan, maka mereka pun paham. Oh, begitu. Oh. Barakallahu fikum. Wa dzalika annahu khatta khattan mustaqiman 'alal ard. Yang demikian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris lurus di atas tanah, laisa fihi inhiraf, tidak ada sedikit pun kebengkokan padanya, betul-betul garis lurus. Tsumma khatta khututan ukhra an yaminihi wa an shimalihi, kemudian beliau memberi garis-garis lurus, garis-garis kecil di samping kiri kanan, garis besar ini, garis lurus ini. Sambil mengatakan hada faqalan khattil mustaqim, kemudian beliau mengatakan tentang garis lurus ini, ini jalan Allah yang lurus, yakni siratul mustaqim, wa hada anil khutut tayyib allati an yaminu shimalihi, kemudian beliau memberi isyarat ke anak-anak jalan di sisi kanan kiri jalan lurus ini. Wa hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, inilah jalan-jalan, tidak ada satu jalan pun, jalan-jalan kecil ini kecuali ada syaitan padanya yang mengajak orang masuk ke dalam jalan itu. Wa hiyal inhirafat allati tudillun nas, dan inilah penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan manusia. Inhirafati kullim minha, madahib fasidah. Penyimpangan-penyimpangan di semua jalan-jalan ini ada madhab-madhab yang salah, rusak. Wani halum batilah. Ajaran-ajaran yang batil. Wa aqwalum kadibah. Ucapan-ucapan dusta. Hadihiyas subul. Inilah jalan-jalan kecil itu. Di sisi kanan-kiri jalan yang lurus. Wa siratullahi wahid. Wa subulu kathira. Jalan Allah cuma satu. Sementara jalan-jalan untuk menyimpang dari jalan ini sangatlah banyak. Lianna ahwa'an nasi wa aqwalhum kathira. Karena hawa manusia ini dan ucapan manusia ini sangatlah banyak. Faida ma ittaba'ahdun aqwalahum dha'a wa dhalla. Maka ketika seorang mengikuti hawanya atau mengikuti orang lain dalam ucapannya, maka dia sesat. Taib dha' wa dhall, tersesat dan tersia-siakan. Wa man ittaba'a siratallahi ihtada. Barang siapa yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Duna ayyah sila indahu lubs atau labsun, tanpa ada kerancuan padanya. Li'annahu laysa indahu illa tariqun wahid. Karena tidak ada di hadapannya kecuali satu jalan. Kalau satu jalan yang kita tempuh, khas tidak perlu ngapa-ngapain, khas sudah jalan lurus. Barakallahu fikum. Tidak perlu lagi repot-repot, pokoknya itu saja. Ikuti jalan itu. Kita akan sampai pada tujuan. Faman yasiru bi tariqin wahidin la budda annahu sayastarih. Siapa yang berjalan di atas satu jalan, mesti dan pasti dia akan yastarih, dia akan merasa senang, raha. Wa man arada sayra fi turukin katsirah. Dan barang siapa yang ingin untuk jalan, masuk sana, masuk sini, keluar lagi, masuk sana, keluar sini, masuk hakala, fa innahu la yadri fi ayyi tariqin yakunu shawab. Dia akhirnya tidak tahu jalan mana sesungguhnya yang benar ini. Barakallahu fikum. Wa satal tabisu alaihi tariqi wa bittali sayadhi'u baina hadhihi turuq. Wa satal tabisu alaihi tariq, maka akan rancu dan hilang dari dia pengetahuan jalan mana sesungguhnya yang benar ini. Wa bittali berikutnya sayadhi'u baina hadhihi turuq, maka dia akan apa? Yadhi tersesat di antara jalan-jalan ini. Tidak tahu jalan yang mana yang harus dia tempuh. Masya Allah. Famin rahmatillahi wa fadlihi ala khalqihi. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya atas makhluk-makhluknya, an wahhada lahumut tariq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu jalan untuk mereka. Faqala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Famanin harafa anis sirati halaka fi hadhihi subul wa turuq al ma'ilah bil maqalat wal madahib wal matahat wa li ajli tala shahadil inhirafat rahmatan bil khalqi ja'ala Allahu lahumul qur'ana was sunnata. Baik. Famanin harafa anis sirat, barang siapa yang berpaling dari jalan yang lurus ini, maka dia akan binasa. Dia akan binasa di tengah jalan-jalan yang banyak ini. Baik. Waturuk al-mali'a bil maqalat. Jalan-jalan ini, madhab-madhab ini yang penuh dengan maqalat, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, madahib, matahat, tempat orang tersesat. Wali ajli talasha hadhihi al-inhiraf rahmatan. Rahmatan bil khalqi ja'ala lahumul qur'ana was sunnah, agar supaya tidak tersesat manusia ini dari penyimpangan-penyimpangan, sebagai rahmat untuk mereka, maka Allah menjadikan untuk mereka Al-Qur'an dan sunnah sebagai jalan. Fa idza ma ishtabahatil al umur wal madahib alaihim raja'u ilaiha, maka setiap ada perselisihan, ada pertikaian, ada barakallahu alaikum ishtabahat atau rancu menurut dia perkara ini, madhab-madhab ini, maka mereka segera kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Walihada qala subhanah, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, bersengketa, bertikai pada suatu permasalahan, kembalikan permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika sekiranya kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun, itu lebih baik. Lebih apa? Lebih baik ketika anda kembali kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Natijahnya, hasilahnya, barakallahu fikum, itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, kita selesai dari bab ini. Bab bahayanya mengikuti ayat-ayat mutasyabih tanpa mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkam. Sip. Karena ini merupakan ciri ahlul bidah, senantiasa apa? Mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Ciri orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan. Barakallahu fikum. Adapun ahlus sunnah senantiasa mengikuti ayat-ayat muhkam. Jika sekiranya ada yang mutasyabih, mereka mengembalikannya ke yang muhkam. Baik. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.